Manusia mungkin pola tengkar nafas lain, pola kita tak pengisar, lupa asap kor. Sapan arena lagu na cuma afid na, odik na cerkala cer, duma tak mikir.